Yang telah berlalu, biarkan berlalu. Jangan lagi kau cari aku, dan harap kau tahu bahwa diriku bukan milikmu. Mungkin inilah jawaban tentang sebuah.